kaum muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dan ketahuilah bahwasanya kebanyakan manusia itu dolal, sesat, ahlul bidah, orang yang menyimpang, dan sedikit ahli sunnah wal jamaah itu sesungguhnya. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-An'am ayat 116, kata Allah Azza wa Jalla, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudhilluka an sabilillah. Kalau engkau banyak ngikutin kebanyakan manusia, maka mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Berkata Imam Al-Baghawi tentang tafsir ayat ini, yaitu an dinillah, yaitu mereka akan menyesatkanmu dari agamanya Allah. Dzalika anna aktsara ahli al-ardi kanu 'ala dhalalah. Yang demikian karena kebanyakan dari penduduk bumi ini di atas kesesatan, tidak di atas petunjuk salaful ummah, tidak di atas petunjuk sunnah. Dan kesesatan adalah kebid'ahan. Dan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kun bid'atin dolalah. Dan setiap kebid'ahan itu adalah kesesatan. Wa kun dolalatin finnar. Dan setiap kesesatan tempatnya di dalam api neraka. Maka jangan bangga hanya sekedar berpakaian salafi, berjenggot-jenggot salafi, sholat-sholat sunnah seperti sholat salafi, tapi akidahmu menyimpang, atau kamu membela orang yang menyimpang, ta'asub, taklid dengan orang yang menyimpang. Jangan bangga seperti itu. Sampai Anda benar akidahnya. Dan jangan banyak ngikutin kebanyakan manusia. Karena kebanyakan manusia itu di atas kesesatan, di atas kebid'ahan. Dan sedikit orang yang di atas al-haq, di atas sunnah yang sesungguhnya, di atas jalan salaf, mereka-mereka itu sedikit. Dan merekalah orang-orang ghuraba, orang-orang yang terasing, yang sedikit. Dan kabar gembira buat Anda-anda orang-orang yang sedikit. Kata Rasul dalam hadis riwayat Imam Ahmad, fadhuba lil ghuraba, maka beruntunglah orang-orang yang sedikit, yang terasing. Ya, ketika ditanya, man hum ya Rasulullah, siapa dia wahai Rasul Allah, maka Rasul mengatakan, unasun salihun qalilun fi unasin su'in kathirin. Itu manusia yang dia itu soleh, memperbaiki dirinya dengan akidah yang sahiha, dengan sunnah, menjauh dari bid'ah, yang dia itu sedikit di tengah-tengah orang yang banyak dan buruk, yaitu di atas penyimpangan, di atas kebid'ahan-kebid'ahannya. Dan beruntung orang yang sedikit. Dan orang yang sedikit adalah orang yang ahli sunnah. Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin, dia mengatakan, ahlus sunnah, orang-orang ahli sunnah, walaupun sedikit, alladzina yumayizunaha minal ahwa wal bidah, yang mereka itu membedakan diri mereka dari orang-orang ahlul bidah, ahlul ahwa, orang-orang yang menyimpang, ya, hum ghuraba, mereka lah orang-orang ghuraba, ya, mereka lah orang-orang ghuraba, ad-da'una ilaiha, dan orang-orang ahli sunnah yang berdakwah kepada sunnah, as-sabiruna ala adha'il mukhalifin, dan orang-orang sunnah atau da'i-da'inya yang dia sabar dengan yakni siksaan-siksaan orang-orang yang menyimpang dari sunnah, dari celaan-celaan orang-orang yang menyimpang dari sunnah, dia bersabar, ya, hum asyaddu haula'i ghurba, dan mereka termasuk orang-orang yang lebih sedikit lagi. Nah, tapi Ibnu Qayyim mengatakan lakinnahum ahlullahi haqqa, tapi mereka itu yang sabar di atas sunnah dan mendakwakan sunnah, tidak bid'ah dia, tidak membela yang menyimpang dia, mereka lah orang-orang ahlunya Allah, keluarganya Allah yang sesungguhnya. Ya. La ghorobata alaihim. Mereka di sisi Allah tidak ada. Ya, ini keterasingan di sisi Allah. Dan mereka dikenal oleh Allah Azza wa Jalla. Fa innama ghurbatuhum bainal aktsarin. Sesungguhnya mereka itu terasing, enggak dikenal di sisinya orang-orang yang banyak yang menyimpang. Tapi enggak jadi masalah. Yang penting kita dikenal di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan kata seorang tabi'in, Yunus bin Ubaid, al-ajabu mimman yad'ul yawm ila sunnah. Yang aneh sekarang ini, yang sedikit sekarang ini, yang tidak terkenal sekarang ini, dari orang-orang yang di hari ini mendakwakan sunnah, mengajak sunnah. Kalau mengajak bid'ah laris, terkenal, tapi mengajak sunnah tidak terkenal dan aneh dan terasing. Dan kata Yunus bin Ubaid, seorang tabi'in, wa ajabu minhu al-mujibu ila sunnah. Dan yang lebih asing lagi, yaitu orang-orang yang menyambut, yang benar-benar berpegang teguh dengan dakwah sunnah ini. Tapi yang banyaknya adalah orang-orang yang di atas kebid'ahan, di atas penyimpangan mata oleh kaum muslimin. Jangan ikuti kebanyakan manusia. Walaupun zahirnya zahir sunnah, walaupun sudah berjenggot yang katanya ahli sunnah, tapi kalau dia masih menyelisih sunnah, menyelisih usul akidah ahli sunnah wal jamaah, tinggalkan. Walaupun usah kita dulunya, walaupun kita banyak belajar dari ilmu dari dia, kalau dia menyimpang, tinggalkan. Dan inilah akidah ahli sunnah wal jamaah, bersama orang yang lurus akidahnya dan meninggalkan orang-orang yang menyimpang. Semoga kita termasuk orang-orang ahli sunnah yang sesungguhnya, yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Aqulu qawli hadha, astaghfirullah wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat, innahu wal ghafurur rahim, fastaghfiru. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala fadlihi wa zudi wa imtinani. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa daula syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i liridwani. Wa sallallahu ala nabi wa ala alihi wa ashabihi wa a'wani. Amma ba'd, kaum muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sedikit ahli sunnah, yang banyaknya itu ahlul bidah. Yang banyaknya ahlul bidah. Berkata Abdullah ibn Mubarak, dia menukilkan dari perkataan Hasan al-Basri, ahlus sunnati kanu aqallun nasi. Ahlus sunnah yang sesungguhnya, yang benar-benar menjauh dari bidah-bidah, itu manusia yang sedikit. Ya. Manusia yang sedikit, alladzina lam ya'khudhu ma'a ahlil atraf fi atrafi, yang mereka tidak bersama dan tidak mengambil dari kekayaannya orang-orang yang kaya. Wala ma'a ahli bidah fi ahwa'ihim, dan juga ahli sunnah yang sedikit tersebut, yang dia tidak bersama ahli bidah dengan hawa nafsunya ahli bidah. Sobaru ala sunnah hatta yalqa rabbahum, dan mereka terus bersabar di atas sunnah sampai dia bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Baik kaum muslimin, wahai seorang salafin yang sejati, ahli sunnah sedikit, tapi jangan sedih. Dan kata Fudail bin Iyad, ya, ittabi turuqal huda, turuqal huda, Ya, wala yadurruka qillatus salikin. Tetaplah ikutin jalan-jalan petunjuk ini dan tidak memudaratkanmu sedikitnya orang yang berada di atasnya. Ya, wa iyyaka wa turukad dalalah, dan hati-hati, jauhilah oleh kalian semua dari jalan-jalan kesesatan. Wala taghtaru bikasratil halikin, dan janganlah anda tertipu dengan banyaknya orang yang binasa. Binasa dengan khawaritnya, binasa dengan syiahnya, binasa dengan murtazilanya, binasa dengan qadariyahnya, binasa dengan kelompok-kelompok menyimpangnya, pemikiran-pemikiran menyimpangnya, dan pendapat-pendapat selain dari Al-Quran, hadis dan salaf, musuhnya sunnah. Maka hati-hatilah wahai kaum muslimin, dakwah ahli sunnah itu sedikit. Kenapa? Karena dakwah ahli sunnah itu mengajak manusia untuk memperbaiki akidahnya, bukan untuk hanya mengumpulkan manusia. Dan dakwah tajmi'un nas bukan dakwah ahli sunnah wal jamaah. Dakwahnya mengumpulkan manusia, tidak memperbaiki akidahnya, maka ini bukan dakwahnya ahli sunnah. Dan dakwah ahli sunnah itu sedikit karena memperbaiki akidah. Dan bergembira anda yang menyambut dakwah yang mulia ini, dan semoga kita termasuk orang-orang yang sedikit tersebut. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.